Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita masuk kemarin pada bab majaz. Di mana majaz ini kita hanya baca di sini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh muallifnya. Adapun hakikat majaz, adanya majaz dan enggak, ini tidak kita bahas. Karena itu adalah perselisihan panjang. Di mana para ulama mengatakan majaz itu tidak ada. Yang kemarin majaz adalah menggunakan suatu kata tidak pada maknanya, tidak pada asal penggunaannya. Karena itulah dikatakan majaz, karena dia adalah mujawazah, melampaui aslinya. Dan telah lalu bahwasanya ini ada dua. Kalau penggunaannya tidak pada tempatnya tadi, disebabkan karena penyerupaan, maka itu namanya majaz isti'aroh, yaitu alaqohnya, terkaitannya. Kalau penggunaan kata tadi tidak pada tempatnya, tapi kaitannya bukan persamaan, bukan penyerupaan, tapi keterkaitan-keterkaitan yang lain, maka ini namanya majaz mursal, majaz bebas. Nah, kita sampai pada isti'aroh. Qala al-muallif majazun takunul alaqatu bihi al-musyabahata bainal ma'nal asli wal majazi. Yang kedua adalah sebuah majaz yang hubungan di dalam majaz tersebut adalah persamaan, penyerupaan antara makna asli dengan makna yang dilampauinya, yang majazi. Jadi kalau ilaqahnya adalah serupa, maka ini namanya isti'aroh. Wahual isti'aroh, ini adalah majaz isti'aroh. Ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya metafora. Wal arabiyyu ya'rifu aslal kalami bibadihatihi. Dan seorang Arabi yang asli, seorang tulen, Arabi tulen, dia akan mengetahui penggunaan asal kalam secara spontan, bibadi hatihi, secara apa? Secara ya, secara spontan. Enggak perlu dikasih tahu, enggak perlu diarahkan. Wa ya'lamu anna mukhalafatal asli ablaq, dan dia akan tahu bahwasannya menggunakan kata tidak pada tempatnya ini akan lebih ablak, lebih bermakna. Jadi terkadang menggunakan suatu kata tidak pada maknanya itu akan terkesan lebih mengena. Dan ini orang yang kalau bahasa Arab, ya orang Arab pasti tahu. Kalau bahasa Indonesia, orang Indonesia pasti tahu. Kalau orang Jawa juga pasti akan tahu. Semua ini ada uslubnya masing-masing. Bahasa Indonesia juga ada. Ada macam-macam, ada metafora, ada hiperbola, dan yang semisalnya. Bahasa Arab juga sama. Bahasa Jawa juga sama. Setiap bahasa pasti memiliki uslub yang satu ini, yaitu menggunakan sebuah kata tidak pada tempatnya. Di mana terkadang hal itu akan lebih berkesan atau lebih mengena. Qala idzan al-isti'aratu majazun 'alaqatuhu al-musyabahatu. Jika demikian, maka isti'aroh adalah sebuah majaz yang kaitannya adalah musyabahah. Pokoknya kalau penggunaan kata tidak pada tempatnya, kalau yang membolehkan alaqohnya itu adalah serupa, maka itu namanya isti'aroh. Kalau selain daripada itu, maka namanya majaz mursal. Wahia jauharul bayan. Ini adalah inti dari ilmu bayan, jauhar atau hakikat. Wa jamaluhu al-khallab, dan juga keindahannya yang sangat menawan, al-khallab. Wa sihrul halal, dan ini adalah termasuk sihir yang dibolehkan. Maksudnya sihir bahasa. Inna minal bayan ila sihro. Wal ma'uz zulal, dan juga air yang sangat jernih, air yang sangat segar. Jadi kalau seorang menggunakan kalimat dan dia memakai istiaroh, ini akan terasa sangat sangat sangat bagus, sangat sangat enak didengar. Wahiyama beniyatun ala tashbihin, istiaroh ini adalah dibangun di atas, pada dasarnya itu sebuah penyerupaan. Jadi bab majaz ini sebenarnya juga bab masih apa namanya, dia itu adalah pengembangan atau sisi lanjutan dari tashbih. Hudhifa ahadu tarfaihi, hudhifa ahadu tarfaihi, yang disembunyikan salah satu dari dua usulnya. Kan usulnya tashbih kan ada empat, tapi yang paling utama kan ada dua, musyabbah dan musyabbah bih. Kalau dalam tashbih yang boleh disembunyikan cuma dua kan, kan rukunnya kan ada empat. Kalau dalam bab tashbih maksimal yang disembunyikan dua, yang dibuang itu dua. Kalau sudah sampai yang disembunyi, yang dibuang itu tiga, itu nanti masuk majaz ini, majaz istiaroh ini. Jadi disembunyikan satu dari dua ujungnya, satu dari dua rukunnya. Di sini yang disembunyikan adalah musyabbahnya. Yang disembunyikan adalah musyabbah. Nanti dengan contoh akan terlihat. Pokoknya tashbih atau majaz itu adalah sisi lanjutan atau pengembangan dari tashbih. Karena tashbih memiliki empat rukun, musyabbah, musyabbah bi, kemudian ada tu tashbih, dan wajhu syabah, sisi penyerupaan. Kemarin kita pelajari dalam bab tashbih, maksimal yang boleh disembunyikan dua, yaitu wajhu syabah boleh disembunyikan, sisi penyerupaan, dan juga alat menyerupakan juga boleh disembunyikan, dan itu masing-masing punya nama. Tapi dalam bab tashbih, satu dari musyabbah dan musyabbah bihnya enggak boleh disembunyikan. Kalau sudah satu dari musyabbah atau musyabbah bihnya disembunyikan, ini nanti sudah masuk kepada isti'aroh. Karena itu isti'aroh adalah awalnya itu tashbih, tapi dia itu apa? Ditambahi menyembunyikannya. Hudhifa ahadu tarafaihi, disembunyikan satu dari dua rukunnya, kemudian juga wajhu syabahi, dan juga disembunyikan juga wajhu syabah, dan juga wa adatuhu ai adatu syabah, juga disembunyikan adatnya, alatnya. Jadi tinggal satu tok, tinggal satu saja. Seperti aku melihat bulan yang sedang berjalan di depanku, maka tinggal bulan saja, yaitu musyabbah bi. Musyabahnya disembunyikan, aslinya itu kau bagaikan bulan. Nah itu, kau bagaikan bulan, kemudian disembunyikan bagaikannya, jadi kau adalah bulan, itu masih tasbih. Tapi kalau sudah aku melihat bulan, ini sudah majaz istiaroh. Paham di sini? Jadi ini adalah level lanjutan dari tasbih, karena sudah dibuang rukun yang enggak boleh dibuang dalam bab tasbih, yaitu musyabah atau musyabah bih. Kalau dalam contoh di sini yang dibuang adalah musyabahnya. Dan nanti dalam pembahasan lanjutan di sini ada, kalau yang dibuang musyabah itu namanya isti'aroh tasrihiyah. Kalau yang dibuang itu musyabah bihnya, namanya isti'aroh makniyah. Kalau yang dibuang musyabahnya itu gampang contohnya. Kalau yang dibuang musyabah bihnya yang agak sulit. Kakau likaan alimin laki tahu, seperti ucapanmu tentang seorang alim yang kamu temui. Laki itu bahron, saya bertemu dengan lautan. Nah itu aikal bahri fisaati wat tadafuk, yaitu seseorang yang bagaikan laut dalam sisi luasnya ilmu dan juga tadafuk, yaitu apa, encernya pemahamannya atau derasnya pemahamannya, meluap-luapnya ilmu yang ada dalam dirinya, sehingga diserupakan dengan lautan. Tapi di sini enggak ada musyabahnya, kamunya enggak disebutkan. Langsung saya bertemu lautan, saya bertemu laut. Au kaqouli ka'an insanin ra'aitu syamsan, atau ucapanmu tentang seseorang, saya melihat matahari. Saya melihat sebuah matahari, ai fi husnitil'ah. Pakai tilah karena itu adalah hi'ah. yaitu dalam bagusnya cara menyembul, memunculnya seperti bagaikan matahari. Al-musyabbah bi wal bahr. Di sini musyabbah bi-nya adalah bahar lautan. Dan musyabbahnya adalah seorang alim. Yang diserupakannya adalah seorang alim, dia diserupakan dengan lautan. Maka disebutkan hanya musyabbah bi saja di sini. Musyabbahnya sudah enggak disebutkan lagi. Kalau saya melihatmu bagaikan bahar, nah ini tasbih. Tapi kalau sudah saya melihat, saya bertemu laut, maka ini sudah majaz isti'aroh. Wahwa musta'ar, dan kata ini musta'ar, dia dipinjamkan, digunakan tidak pada tempatnya. Karena aslinya bahar itu artinya ya lautan air. Kemudian dipakai untuk seorang alim, karena itu dikatakan musta'ar. Wal musyabbah wal alim, dan yang diserupakan adalah seorang alim. Wahwa musta'arun aido. Wallafdu musta'arun. Nah ini kalau dua ini saya enggak paham ini. Wahwa musta'arun aidon wallafdu musta'arun. Gimana nih? Kalau bahar dia musta'ar dia. Kalau alim musta'arnya dari mana? Dia dipinjamkan dari apa? Makanya kadang saya enggak paham ini ucapan kayak gini. Terlalu ringkas. Wal lafdu, kemudian lafad juga musta'ar. Yang mana lagi ini lafad yang mana? Saya cari dua kalimat ini enggak nemu. Kalau al-bahar ya musta'ar. Karena dia digunakan untuk tidak pada tempatnya. Dan sisi penggunaannya yang membolehkan adalah karena serupa. Serupa dari sisi luasnya dan meluap-meluapnya seperti bagaikan air. Itu yang jelas, wahwa musta'arun aidon. Kembali kepada alim. Alim musta'ar dari mana ini saya belum dapat. Qala al-idhah, balik lagi ke pembahasan majaz. Al-majazu uslubun min asali bitawassu'i fil bayan. Majaz adalah uslub dari uslub-uslub untuk memperluas atau kaya bahasa. At-tawassu' fil bayan yaitu kaya dalam bahasa, dalam menjelaskan. Wa qalilun min ulama isyariati wal arabiyyati yanfi wuqu'ahu fi lughatil arab. Dan sedikit sekali dari ulama syariat maupun ulama bahasa yang menafikan, meniadakan terjadinya majaz dalam bahasa Arab. Karena ada yang menafikan semuanya, ada yang menafikan dalam Al-Qur'an, ada yang menafikan dalam bahasa Arab. Aw fil Qur'ani khassatan, atau hanya yang menafikan dalam Al-Qur'an secara khusus. Ini jarang. Wa kulluhum muttafiqun ala sihhati makhtulifa fihi minhu. Dan masing-masing, baik yang menafikan maupun yang menetapkan, sepakat di atas atau sepakat terhadap sahnya apa-apa yang diperselisihkan. Jadi yang menafikan pun mereka mengatakan iya. Itu juga salah satu uslub, tapi enggak pakai bahasa majaz. Mereka pakai apa? Pakai bahasa uslub gitu. Jadi seperti Al-Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menafikan majaz. Mereka itu enggak menafikan penggunaannya, bukan. Cuma mereka enggak menamainya sebagai majaz. Mereka menamainya sebagai uslub bahasa Arab gitu. Bukan majaz. Karena majaz itu definisinya salah satunya adalah bisa dinafikan. Nah ini nanti yang bahaya. Ketika dipakai untuk ayat asma'us sifat. Karena itu dikatakan wa kullu muttafiqun ala sihhati makhtulifa fihi minhu. Masing-masing sepakat sahnya atau memang terjadi dalam yang diperselisihkan. Maksudnya seperti uslub bahasa Arab. Ya mereka sepakat ada penggunaan gini. Penggunaan kata tidak pada tempatnya gini. Sepakat. Yang menafikan pun sepakat. Cuma mereka enggak menamainya sebagai majaz gitu loh. Wa inna makhtalafu fi tasmiyatina ini. Hanya saja mereka beda dalam menamai. Fa fi nahwi ra'aitu asdan yarmi, maka dalam seperti dalam contoh saya melihat saya melihat singa sedang memanah. Yattafiquna 'ala anna al-asad huna insanun syuja'. Mereka sepakat bahwasannya ini adalah sebuah penggunaan tidak pada aslinya. Karena yang dimaksud jelas bukan seekor singa. Tapi mereka sepakat bahwasanya yang dimaksud dalam ucapan ini bukanlah seekor singa. Melainkan singa di sini adalah sebuah atau seorang manusia pemberani. Makanya sepakat. Cuma beda penamaan saja. Faminhum man yusami majaz. Di antara ulama ada yang menamakannya sebagai majaz. Li'annal asada fil haqiqati wal hayawanul muftaris, karena kata asad, singa, pada hakikatnya itu adalah sebuah hewan, seekor hewan yang buas. Wastu'ira lirrajuli syuja, kemudian dipinjam dan digunakan untuk laki-laki yang pemberani. Wa minhum la man la yusami majazan, dan di antara mereka juga ada yang tidak menamai itu sebagai majaz. Wa ja'alu dzalika haqiqatan, dan menjadikan semua itu adalah hakiki, hakikat. Hakiki. Singa hakiki, tapi singa yang bisa memanah. Gitu. Ini hakikat. Bukan majaz itu. Ya memang singa betulan, tapi singa yang bisa memanah. Karena singa itu ada macam-macam. Ada singa hewan, ada yang singa bisa memanah, gitu loh. Yaitu manusia pemberani, sejak itulah dinamakan manusia pemberani itu sebagai singa. Li'annahu uslubun min asalibil arabiyyah, karena itu adalah uslub, salah satu metode dari metode balaghah bahasa Arab. Wal qarinatul lati hiya yarmi hiya lati sawwaqat tasmiyatana lahu bil asad, dan qarinah bukti atau tanda ciri-ciri di mana di sini adalah kata yarmi. Memanah. Inilah yang membolehkan kita itu menamai orang tadi dengan singa. Karena enggak mungkin maknanya ini adalah singa betulan. Karena enggak mungkin singa itu bisa memanah. Jadi kata yarmi inilah yang membolehkan. Inilah alaqah, inilah yang membolehkan. Qarinah inilah yang membolehkan. Yang kita maksud adalah orang, bukan singa betulan. Karena enggak mungkin ada singa yang bisa memanah. Wa man la yaqulu bil majaz yaqulu innahu tasbihun. Dan orang yang tidak berpendapat, tidak melihat adanya majaz, dia akan mengatakan ini hanyalah tasbih. Au huwa majazun, atau dia itu majaz, tapi bimakna yajuzu istimaluhu. Majaz maknanya adalah yajuz, majaza. Apa-apa yang boleh untuk digunakan, dipakai. Yaitu menggunakan kata singa untuk orang. Ini boleh gitu loh. Fayasirul khilafu fil lafdz, maka menjadilah perselisihan ini adalah lafdiyah. Ya, kalau sesama ahlu sunnah memang lafdi perselisihan ini. Tapi kalau dengan ahlul bidah enggak lafdi. Karena mereka khilaf membangun khilaf dengan majaz ini bahaya. Ada buahnya. Khilaf lafzi itu yang apa? Berselisih cara tapi bertemunya satu, itu namanya khilaf lafzi. Beda-beda cara tapi ujungnya satu, itu namanya khilaf lafzi. Cuma beda nama itu. Tapi kalau dengan ahlul bidah ini enggak khilaf lafzi. Karena mereka betul-betul memang ingin dengan majaz ini adalah untuk menafikan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan khilaf kita dengan ahlul bidah, bukanlah khilaf lafzi. Kalau yang sesama ahlus sunnah yang menetapkan asma wa sifat, ya, karena sebagian mereka ada juga yang menetapkan majaz. Tapi kalau dengan ahlul bidah, maka ini khilafnya enggak lafzi. Qala walana su'alani fi hadzal babi liman yunkilu majazan, kita memiliki dua pertanyaan dalam masalah ini. Diarahkan kepada orang yang mengingkari majaz. La yutrahani ala ahadin mimma yungkirul majaza illa qalat hilatuhu bil ijabati anhuma. Dua pertanyaan tadi tidaklah diberikan, tidaklah dilemparkan kepada seorang yang mengingkari majaz kecuali dia akan enggak bisa berkelit. Kecuali dia akan sulit untuk berkelit dalam menjawab dua pertanyaan tadi. Ahaduma, pertanyaan yang pertama. Ayul musammayaini summiya bihil asadu awalan. Pertanyaan yang pertama. Antara orang dengan singa asli, siapakah yang lebih terdahulu dinamakan sebagai singa? Hal huwal insanu amil hayawanul muftaris. Apakah yang pertama kali dinamakan sebagai singa itu adalah orang yang pemberani tadi? Ataukah seekor hewan yang buas? B siapa nih? Ya tentu jawabannya apa? Pasti hewan buas. Tapi kalau yang mengingkari majaz punya jawaban mereka. Nanti jawabannya. Wa hinama naqulu an hafidin yahfadhu katsiran minal ulum. Kemudian kalau seandainya contohnya juga kita mengatakan seorang penghafal yang menghafal banyak dari ilmu. Hadza hasub, ini adalah komputer. Atau ini adalah laptop. Orang yang pinter kemudian dikatakan sebagai wah ini hasub, kalkulator. Hasub adalah kalkulator atau komputer atau laptop. Perangkat canggih pokoknya. Manil ladzi sumiya bi awwalan? Siapakah yang paling pertama dinamakan sebagai hasub, manusia tadi ataukah perangkat itu? Ya kalau cuma satu tok, kalau cuma asadun gitu saja, ya memang yang pertama kali dinamai sebagai asad ya tentu singa, hewan. Tapi kata Al-Imam Asy-Syatibi, satu kata itu kan gak pernah bisa dihukumi. Bahasa Arab itu gak pernah. Yang namanya kalimat, yang namanya ngomong itu gak pernah dengan satu kata. Pasti kan semua kata pasti kan disusun. Jadi setiap kata akan dimaknai dengan sesuai dengan susunannya. Kalau kita bahas per kata satu-satuan, ya iya. Kalau dikatakan siapa yang dinamakan pertama kali dengan singa, ya tentu jawabannya adalah apa? Hewan. Tapi kalau dikatakan siapa yang pertama kali dinamakan sebagai singa yang memanah? Jal. Gak ketemu wong. Jadi apa-apa itu dilihat dengan apa? Dilihat dengan siaknya. Itu jawabannya Al-Imam Syatibi. Kalau dikatakan cuma sekedar satu mantok, siapa yang disebut sebagai singa? Ya iya, jelas hewan yang pertama kali. Kalau ganti ditanya sekarang, siapa yang pertama kali dinamakan sebagai singa memanah? Jawabannya enggak ngira singa. Enggak, jawabannya lah orang. Orang yang memanah tadi. Makanya semua kata itu enggak bisa dimaknakan satu-satu gitu. Setiap makom ada makolnya. Karena enggak ada bahasa Arab, bahkan bahasa dunia manapun menggunakan satuan-satuan kata, enggak ada. Kalau dikatakan cuma singa toh, iya yang pertama kali dinamakan hakikat. Hakikatnya ya tentu hewan. Tapi kalau singa yang memanah, maka tentu hakikatnya adalah terhadap orang yang pemberani. Cuma dia disebut, dinamakan sebagai singa. Sebagai bentuk tasbih. Itu. Maka hujah ini juga enggak bisa. Hujah ini juga enggak masuk juga. Hujahnya mu'alif ini juga enggak masuk. Bagi yang mengingkari majaz, mereka juga punya jawaban. Yaitu setiap ucapan enggak bisa dihukumi satu-satu gitu. Setiap penggunaan kata itu pasti ada susunannya. Karena itu ilmu nahwu juga enggak mungkin dipakai untuk menghukumi satuan kata. Pasti harus dalam keadaan tersusun. Wa su'alu tsani, pertanyaan yang kedua, hina itlaqina lil lafdhil musta'mali fil majaz wa halil asadu wa huwa al asadu fi syuja'ah aw al himar fil balada ila ayyi ma'nan yansariful lafdhu indal itlaq. Ketika kita itlakan, nah ini kan baliknya itlak lagi. Kalau satuan kata ya iya, tapi kalau lihat qarinahnya ke siapa? Ketika kita itlakan sebuah kata yang dipakai dalam majaz, yaitu misalnya singa untuk orang yang dalam keberanian, atau keledai dalam kebodohan. Ini penggunaan keledai untuk yang bodoh. Ini sudah masyhur, sudah maklum dalam bahasa. Dan ini yang diingkari oleh sebagian para anti TN, katanya ini adalah cacian dan makian. Itu bukan cacian makian, itu adalah gelar yang sudah maklum. Bagi orang bodoh, pantas untuk digelari itu. Sekarang penggunaannya wa huwal asadu fis syaja'ah aw al himar fil balada ila ayyi ma'nan yansar, kepada makna yang mana lafaz tersebut akan mengarah ketika itlak. Maka tadi sama jawabannya. Jadi maksudnya mu'alif itu terbesit, pertama kali terbesit itu apa gitu loh. Pertama kali terbesit ketika kamu mendengar singa, langsung pertama kali terbesit untuk kamu itu apa? Jawabannya tadi, kalau cuma singa toh, ya iya terbesitnya pertama kali langsung apa? Hewan. Tapi kalau ada singa memanah, terbesitnya pertama kali ke apa? Ya tentu ke orang. Ini tidak dilihat, dilihat siaknya. Dan itulah seharusnya yang dipakai. Karena enggak ada menghukumi omongan itu satu-satu gini, enggak ada. Semua omongannya pasti dihukumi ketika dia disusun. Nah kok terus enak dihukumi pas dipotong-potong gini. Ini namanya menghukumi sesuatu yang mentah yang belum digunakan. Sedangkan segala sesuatu harus dihukumi ketika sudah matang dan sudah ketika sudah dipakai. Kalau menghukumi mentah-mentah gini ya enggak ada gunanya. Karena itu mu'alif langsung mengatakan wal ijabatu ala su'alaini wahidatun. Jawaban terhadap dua pertanyaan ini sama. Yaitu maksudnya pengennya langsung apa? Tadi yang pertama kali adalah hewan yang dinamakan dengan ini. Kemudian yang pertama kali terbesit dalam benak juga hewan. Jawabannya satu gitu loh. Walidzalika lawazimun la infika kaminha. Dan terhadap untuk satu jawaban tadi memiliki beberapa lawazim-lawazim yang enggak bisa di infika, enggak bisa lepas darinya. Iya kalau jawabannya gitu tadi. Kita kan jawabnya enggak gitu. Walakinnal mukabarata fi hadzal bab tajidu madakhila la tantahi. Tetapi sayangnya kesombongan atau kecongkakan mukabar terlalu mengingkari kenyataan dalam bab ini akan mendapatkan apa namanya jalan-jalan yang enggak ada habisnya. Ya bukan mukabaro sebenarnya, itu bukan mengingkari. Karena apa? Karena yang kita bahas itu adalah ucapan ketika sudah diucapkan, bukan satu-satuan kata itu. Qala wa minasy syubhatid dhaifatil lati yata'allaqu biha ba'du munkiril majaz. Dan di antara syubhat-syubhat lemah yang dipakai sandaran oleh orang yang mengingkari majaz, annahu yajuzu nafyu. Dia itu majaz itu salah satu hukumnya adalah boleh ditiadakan. Falau qulta anil balidi himarun. Kalau kamu mengatakan tentang orang yang bodoh itu kamu katakan himar, ada himar misalnya. Maka shahha an taqula, boleh juga dikatakan laisa bihimar, dia itu bukan himar. Nah inilah, boleh dinafikan, laisa bihimar. Pada saat yang sama boleh kamu tetapkan, pada saat yang sama juga boleh kamu tiadakan. Karena itulah, dihabisi mati-matian sama Al-Imam Ibnu Qayyim, karena majaz itu boleh ditiadakan. Boleh ditetapkan pada saat yang sama, boleh ditiadakan. Walakinnahum zahilu an haqiqati hadzal i'tirad. Akan tetapi mereka lupa terhadap hakikat penentangan ini. Li'annal manfiya ghairul mutsabbat. Karena sejatinya yang dinafikan itu bukanlah yang ditetapkan. Karena yang dinafikan adalah penggunaan kata asli yaitu himar hewan. Sedangkan yang ditetapkan adalah orang bodoh. Jadi kalau misalnya ada orang bodoh kemudian dikatakan dia adalah himar. Satunya lagi mengatakan dia bukan himar. Yang ditiadakan bukan himar, itu maksudnya bukan hewan. Jadi al-manfi yang ditiadakan itu bukanlah yang ditetapkan. Karena itu bisa satu keadaan boleh dihukumi dengan dua hukum. Itu himar, karena yang dimaksud adalah himar bodoh, orang bodoh. Pada waktu yang sama boleh ditiadakan itu bukan himar. Maksudnya bukan hewan. Karena itu li'annal manfiya ghairul musbat. Yang dinafikan itu pada hakikatnya bukanlah yang ditetapkan. Karena yang dinafikan adalah himar hewan. Yang ditetapkan adalah himar orang bodoh. Makanya bagaimanapun juga ini bahaya. Karena boleh dinafikan tadi. Sedangkan mereka sendiri yang buat kaidah ini. Majaz itu boleh dinafikan. Lah kalau nanti ada ayat-ayat. Kemudian mereka katakan itu adalah majaz. Berarti boleh dinafikan. Nah itulah karena itulah mereka mengatakan itu sebagai majaz. Tujuannya supaya boleh dinafikan. Karena kaidahnya majaz itu boleh dinafikan. Gitu. Walladzi qawwal khilafa baina ba'di man yanfi al-majaza wa man yuthbituhu iddia'ul majazi fi mawadi ala dalila ala tajawuzi fiha. Dan yang menjadikan khilaf semakin runcing antara orang yang menafikan majaz dengan orang yang menetapkannya adalah klaim adanya majaz pada tempat-tempat yang tidak ada korina, tidak ada dalil. yang membolehkan untuk dikatakan sebagai majas, untuk tajawuz, untuk dilewati, untuk di seperti dalam ayat-ayat sifat. Ini enggak ada dalil sama sekali bahwasanya itu adalah majas. Bahwasanya itu adalah penggunaan kata tidak pada tempatnya. Seperti istawa, dimaknakan istaula. Istawa maknanya adalah istaula. Ini enggak ada dalilnya sama sekali, enggak ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya istawa di sini digunakan pada tidak pada maknanya yang asli. Nah, hal inilah yang menjadikan orang yang mengingkari majas itu semakin menjadi-jadi. Khilafnya semakin runcing. Karena sembrononya orang yang menetapkan majas dalam asma'u sifat. Sehingga mereka pun semakin apa? Semakin marah orang yang menafikan majas tadi. Ke ayat sifat seperti ayat sifat. Fa innal ladzina khadu fi ta'wiliha ta'wilan afdha ila at-tahrifi aw at-ta'dili la dalila lahum. Karena orang-orang yang mereka itu berkecimpung dalam mentakwil ayat-ayat sifat dengan sebuah takwil yang menggiring kepada tahrif, memalingkan makna atau ta'til atau menghilangkan makna yang asli. Karena tahrif sudah pasti ta'til. Tahrif sudah pasti ta'til kalau sudah memalik sudah menyelewengkan makna sudah pasti membuang makna yang asli. La dalil lahum, mereka enggak punya dalil ala sihatil majazi fiha. Tidak ada dalil sama sekali terhadap benarnya itu termasuk majaz. Illa i'tiqadumul batilu, kecuali hanya sebatas keyakinan mereka yang batil tasbihnya mereka. Kalau kita tetapkan ayat-ayat, kalau kita tetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala nanti akan terkesan tasbih. Makanya kita rubah saja atau kita palingkan saja maknanya. Dan kita katakan itu sebagai majaz. Yaitu penggunaan lafaz tidak pada makna aslinya. Wal haqqu annal majaza waqi'un fil lughatil arabiyyah wa fil Qur'an. Dan yang benar menurut muallif, majaz itu ada dalam bahasa Arab, juga ada dalam Al-Qur'an. Wa annahu laisa bikadzib, dan itu bukan kedustaan. Wa man athbathahu fil lughah wa nafahu fil Qur'an fa huwa muhti'un bila syak. Tapi dan barang siapa yang merinci menetapkan majas dalam bahasa Arab tapi enggak ada dalam Al-Qur'an, ini juga salah. Lian Al-Qur'ana bi lughatil Arab wa bi asalim, karena Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab dan juga menggunakan usul mereka, kok dibedakan? Kalau mau menafikan ya menafikan semuanya saja sekalian. Kalau mau menetapkan ya ditetapkan semuanya saja ada. Jangan dirinci, karena kalau dirinci semakin bertentangan. Karena Al-Qur'an juga bahasa Arab. Wal haqqu aidan annal asla fil kalami al haqiqah, dan yang hak juga bahwasanya hukum asal dalam sebuah perkataan itu pasti dimaknakan kepada hakikatnya. Wala yu'dalu anha illa bidalil, dan tidaklah dipalingkan dari makna yang hakiki kecuali dengan dalil. Itulah namanya takwil yang boleh kalau pakai dalil. Walihada bahsun akhar, dan untuk pembahasan ini ada pembahasan lain. Ada pembicaraan yang lain. Wa inna ma hiya muqaddimatun, ini hanya sekedar sekelumit. Muqaddimah aradtu an adha ma'alimaha amama talib, ingin saya letakkan beberapa poin-poin pentingnya di hadapan seorang talib. Hatta la yushawisha alaihi, hatta la yushawishu alaihi man lam yatadolla min ulumil arabiyah, supaya tidak merepoti yushawish itu apa? Memberikan tashwish, merusak atau mengkotori, membuat syubhat terhadap dia, orang yang tidak kuat dalam bahasa Arab, dalam nyata dolak, belum kokoh dalam ilmu bahasa Arab. Jadi ini saya sebutkan kata muallif supaya seorang talib itu paham, biar dia tidak dikasih syubhat, biar dia tidak dirancaukan oleh orang yang enggak paham tentang bahasa Arab. Wa qala fi hadhil mas'alati bit taqlid, dan berkata dalam masalah ini hanya dengan taklid. Ini mungkin menyindir orang yang mengingkari majaz ini. Wa addamal khilaf, yang membesar-besarkan khilaf. Wa bana alal khilafi ma huwa akbaru minal khata' fiha, dan membangun di atas perselisihan ini apa-apa yang lebih besar daripada kesalahan itu sendiri, yaitu permusuhan. Permusuhan. Wa ahmala kalamal huddaq anna hariri alladziina qataluu hadhil mas'alata ilman wa bahthan. Sedangkan dia melupakan atau melalaikan ucapannya para huzzab. Ucapannya para peneliti yang cendekiawan. An-Naharir sama. Jamak dari Mihrir. Huzzab jamak dari Hadid. yang mereka telah menghabiskan kota luhadil masalah, telah bergelut dengan pembahasan ini, baik secara ilm, secara ilmu maupun secara penelitian. Yang jelas pembahasan majas ini kalau mau bisa dibaca dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim atau punyanya Asy-Syatibi, juga dalam ulama-ulama yang lain yang menetapkan. Alasannya salah satunya yang menafikan majas tidak ada dalam kalam Arab yang terdahulu. Ini pembahasan majas ini baru-baru saja. Para mutaqaddimin, para salaf enggak dikenal mereka istilah majas dari mereka. Makanya kok bisa menetapkan majas itu ada dalam bahasa Arab, majas itu ada dalam bahasa. Siapa dari kalangan ulama mutaqaddimin yang membahas majas? Enggak ada. Kata Syaikhul Islam Taimiyah, dari para salaf enggak pernah dikenal ada istilah majas. Majas dengan makna dalam ilmu balaghah ini loh. Kalau majas maknanya itu adalah apa-apa yang boleh, bukan secara istilah, ada. Dari Imam Ahmad, dari yang lain ada. Tapi kalau majas dengan makna ini, yaitu penggunaan kata tidak pada tempatnya, ini dari salaf enggak ada. Menunjukkan ini adalah ilmu yang baru. Kata Syaikhul Islam Taimiyah. Menunjukkan ini adalah ilmu yang baru. Itu kok katanya dalam bahasa Arab ada sejak dulu. Para salaf enggak mengenal. Para ilmu, para ulama bahasa sejak dahulu yang mutaqaddimin pun enggak mengenal. Si bawah juga enggak pernah membahas tentang majas. Demikian kata Syaikhul Islam Taimiyah. Baik. Lanjutannya insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta.